Bekam dalam keadaan berbaring dan melungkup lebih aman ketika darah kop terlepas. Apa ini pertanyaannya? Bekam dalam keadaan berbaring melungkup lebih aman ketika darah kop terlepas. Oh, tidur sama duduk. Tidur sama duduk. Coba aku baca. Iya, tidur sama duduk lebih aman. Bisa gak baca? Dia pun bingung. Ya intinya gitulah. Jadi udah jelasnya dokter Agus tadi ya. Bagusan yang duduk. Ya. Baring juga agak beresiko karena kalau baring ya, apalagi kan daerah yang dibekam kan belakang. Nanti kita tengkurap, tengkurap otomatis ekspansi dari paru-paru sama jantung kan ketutup. Ini emang lebih bagusnya duduk. Itu udah bagus tuh yang ada meja apa kursi bekam dulu. Nah itu massage chair sebenarnya. Tapi itu bagus kalau teman-teman mau pakai. Seberapa sering bekam dilakukan dalam sebulan yang aman untuk 70 tahun, 78 tahun? Kalau 78 tahun ya, mungkin kalau kulitnya sudah keriput gak usah bekam. Merato. Diapain? Suruh banyak-banyak beliau berpuasa. Jangan nyampah lagi, banyakin puasa, kasih beliau suplemen antioksidan. Itu insya Allah kan baik. Baik, saya cerita sedikit. Ada pasien lah ya, sebelah pasien saya itu yang dia ngasih apa coba? Ketumbar ke suaminya. Suami karena masalah jantung. Dan dia cerita sebelum dikasih ketumbar itu banyak betul ubannya. Ketika dikasih ketumbar, ternyata ubannya mulai menghitam kembali. Tumbar. Ya, makanya orang-orang tua sama anak-anak tuh sangat sensitif. Apalagi orang tua kan bisa makan banyak. Jadi ini perbaiki yang dia kasih makan tuh produk berkualitas aja. Ada produk berkualitas yang terbaik, yang penuh dengan enzim, asam amino, vitamin, mineral. Ada produknya lebah. Produk lebah itu produk terbaik. Segala macam kebutuhan kita ada di produk lebah. Ya, Bipolen misalkan, 18 jenis asam amino ada di Bipolen. Ya, Riau kan banyak nih ternak lebah. Tidak hanya madunya aja ada makan, ya, tapi Bipolen juga ada makan. Ya, karena sarangnya juga boleh. Ya, lebahnya pun boleh kalau dimakan kalau lebah muda. Ya, larva lebah muda itu juga banyak mengandung protein. Saya pernah makan dulu. Nah, nanti dokter Agus cerita. Saya selesaikan tugas saya dulu ya. Jadi sebulan sekali boleh nggak? Boleh, tapi dengan catatan tadi saya katakannya, jangan kalau kulitnya tidak memungkinkan dibekam, boleh dibekam. Jangan paksa-paksain bekam. Ya. Sama juga saya cerita sedikit, ada pasien saya juga, dia kena autoimun ya, subhanallah, umurnya 43 tahun perempuan. Dia udah 5 tahunnya lah makan obat steroid. Ya. Dan subhanallahnya 43 tahun dia sudah menopause gara-gara steroid tadi. Banyak banget dia makan kata dia gitu kan. Dan subhanallah ketika saya perbaiki apa? Piringnya sama apa yang diminum ya. Itu beliau ternyata belum ada 3 bulan ternyata dia sudah mens kembali. Dari menopause loh. Sudah sekian lama menopause enggak mens gara-gara obat gitu kan dan gara-gara autoimunnya ternyata bisa sembuh. Jadi autoimun itu bisa sembuh. Autoimun bisa sembuh. Sambalnya sedikit. Ya. Banyak obatnya ada. Salah satu obatnya apa? Daun serai. Serai. Ya, serai. Bukan sirih ya, serai. Batangnya. Kasih air panas aja, Pak. Kasih air panas, bentar dia kan akan larut. Nah, itu diminum tiap hari. Anda aja, Anda yang tidak sakit pun minum itu bagus. Karena itu ya bahasa sederhananya itu steroid lah, steroidnya Allah. Tapi tadi katakan, tadi kan dokter Agus cerita itu bahwa satu kandungan herbal kurkumin atau kunyit itu ada lebih dari 30 bahan aktif di sana, lebih dari 30 bahan aktif. Ya. Jadi Anda makan kunyit itu sebenarnya Anda bukan cuma makan antiinflamasi, anti peradangan, anti nyeri, anti DM, anti darah tinggi, bukan, banyak lagi yang lain yang Allah kasih di situ. Dalam satu kunyit loh. Itu baru satu kunyit gitu kan. Ya, jadi kedepannya saya amat sangat menyarankan teman-teman terapis ini coba sarankan pasien-pasien Anda untuk tanam tumbuhan obat di rumah. Jadi biasakan mereka untuk mandiri. Nanti rezeki kami gimana? Anda akan kebanjiran pahala. Kalau udah kebanjiran pahala jangan khawatir, Allah kasih rezeki berlimpah banget nanti. Ya termasuk ada ibu-ibu yang kemarin saya share resep saya di akun saya itu, dia saya bilang bu siapa Hernita apa orang Bogor itu share itunya resepnya saya bilang dia siapa sama dia, masya Allah, dan tidak putus-putus orang order sama dia, Padahal isinya kunyit, jeruk nipis, sama apalagi itu kurma. Itu doang sih. Tapi satu hari itu bisa 100 botol ya cuan. Rasanya dikasih gitu ya teman-teman sekalian.